wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadits Rabi Asyar wal Mi'atan, hadis yang ke-214. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa an abduk ila akhirih rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi sholatil lail. Dari sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau biasa ketika melaksanakan sholat membaca doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda, sampai ucapan beliau minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka, sampai akhir bacaannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain milik Imam Muslim, sesungguhnya itu dilakukan ketika sholat malam. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, masru'iyatul du'a istiftah ba'da takbiratul ihram qabla ta'awud wal kira'ah, masru'iyatul du'a istiftah ba'da takbiratul ihram wa qabla ta'awud wal kira'ah, disyariatkan membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awud dan membaca al-fatihah. Nah, al-faidatu asaniyah, al-istiftahu firraqatil ula duna ghairiha, istiftah itu dilakukan pada rokaat yang pertama, bukan rokaat yang lain. Jadi rokaat yang pertama saja ada doa istiftahnya, rokaat kedua dan seterusnya tidak ada doa istiftah. Al-fa'idatu ats-tsalitsah min du'a'i istiftahi, min du'a'i al-istiftah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Wahdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Wal khair kulluhu fi yadaika. Wal khair kulluhu fi yadaika. Wasyarru laisa ilaika. Wasyarru laisa ilaika. Ana bika wa ilaika. Ana bika wa ilaika. Tabarakta wa ta'alaita. Tabarakta wa ta'alaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa istiftah yang sempurna. Dalam hadis disebutkan sepotong-sepotong, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Dzalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini ila ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, al-fa'idatuh ar-rabi'ah. Masru'iyatu hadad du'a fi salatil fardhi wan nafli. Wa khasatan fi salatil lail. Qala asy-Syaukani rahimahullah, فالقول بأن هذا الدعاء محسوس في صلاة التطوع ولا يكون مشروعا في المكتوبة batilun jiddan. Fal qaul bi anna hadha ad-du'a makhsusun fi salati tatawwu la wa la yakunu masru'an fil maktubah batilun jiddan. Jadi doa ini disyariatkan baik dalam salat fardu atau salat sunnah, khususnya salat malam. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang berpendapat bahwa doa ini hanya khusus untuk salat sunnah dan tidak disyariatkan untuk salat fardu adalah pendapat yang sangat batil sekali, batil juga. Nah. Baik. Qala rahmatu'ala al-hadithul khamisa asar wal mi'atan. Hadis yang ke-215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kabbara lis-salati sakata bunaihatan qabla an yaqra'a fa sa'altu fa qala aqulu allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah takbiratul ihram untuk salat, beliau diam untuk beberapa waktu sebelum membaca Al-Fatihah. Maka aku pun bertanya kepada beliau, apa yang beliau baca? Beliau pun mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotayaya fil ma'i wasalji wal barad. Tafaqqun alaih. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, masru'iyatul istiftah baina takbiratul ihram wal qira'ah sirran Naam, disyariatkannya doa istiftah itu antara takbiratul ihram dan bacaan al-fatihah dengan suara yang apa ini? Pelan, tidak jahar. Jadi bacaan doa istiftah pelan, tidak jahar. Naam. Al-fa'idatu atsaniyah, masru'atu atau masru'iyatu al-istiftah bihadha ad-du'a. Fil fardhi wa nafli. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal farad. Al-fa'idatu as-salisa, adabu ahli ilm fi husni talqinihi. Fal muta'allimu yas'alu wal mu'allimu yujibu fil masail allati hum fi hajatin ilaiha wa hum mustaghilluna bil amali biha. Wa hum mustaghilluna bil amali biha. Dalam hadis ini memuat beberapa adab, di antaranya ialah adab seorang alim yang bagus dalam mentalkin murid-muridnya. Jadi ditalkin itu dibacakan, diimlakkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal farad. Jadi tuntun, ditalqin untuk bisa mengetahui ilmu. Termasuk adab seorang yang belajar ketika bertanya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah yang ketika sholat setelah takbiratul ihram diam beberapa waktu lamanya. Nah, kemudian juga adab seorang muallim menjawab masalah-masalah yang sangat dibutuhkan oleh murid-muridnya. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Hurairah, ketika aku diam beberapa saat setelah takbiratul ihram, itu aku membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, sampai seterusnya. Juga termasuk adab dalam ilmu adalah sibuk mengamalkan ilmu. Jadi Rasulullah tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi beliau mengamalkannya. Sehingga ketika sholat, beliau membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, dan seterusnya. Apakah kita disyariatkan membaca doa istiftah apabila kita sedang masbuk? Naam. Kalau kita masbuk, datangnya telat, dan dikhawatirkan kita kalau membaca doa istiftah enggak ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, maka disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah. Naam. Dan Al-Fatihah itu lebih kuat hukumnya daripada apa ini? Istiftah. Lebih penting dalam sholat daripada istiftah. Naam. Jadi ketika masuk sholat, kondisi masbuk, ketinggalan, langsung segera baca suratul Fatihah. Naam. Taib. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-hadithus sadis asar wal mi'atan. Hadis yang ke-216. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakastuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghair. Rawahu Muslim bi sanadin munqati' wa Daruqutni mausulan wa huwa mauquf. Wa nahwahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an marfu'an indal hamsah wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftihi. Dari sahabat yang mulia Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Umar pernah membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghair. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang muqati, dan Ad-Daruqutni menyampaikan dengan sanad yang mausul, dan yang benar hadis ini mauquf sampai Umar. Dan juga seperti itu dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu yang diriwayatkan oleh Imam Lima. Di dalamnya disebutkan Umar membaca surat takbir a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Naam. Taib al-hadith sahih. Mauquf. An Umar radhiyallahu ta'ala. Qala al-Hakim qad shahha an Umar. Taib. Fi fawaid. Dalam riwayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula yajuzu doa istiftah bi qawli Umar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayr. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah shahha anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana yastaftihu bihi wa yajharu bihi liyu'allimahu an-nasa fa huwa fi hukmil marfu. Jadi boleh kita membaca doa istiftah dengan bacaan Umar. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghair. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sungguh telah sahih bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an membaca doa istiftah dengan doa tersebut dan membacanya dengan jahar untuk mengajari manusia. Hukum asalnya apa ini? Telan ya, sir. Tapi kalau untuk hajah mengajari manusia, maka boleh ketika itu dijaharkan. Tapi tujuannya mengajari manusia. Tapi kalau sudah selesai pengajarannya, ya sir kembali. Dan ini dihukumi seperti hadis marfu. Nah, memang mauquf sampai pada Umar, tapi dihukumi seperti hadis marfu, karena Umar tidak mungkin melakukan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Nah, baik, al-fa'idah itu asaniyah, al-isti'adatu billahi ta'ala fis sholati sunnah mandubun ilaiha indal jumhur. Wa min lafdil isti'adah, wa min lafdil isti'adah a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Jadi al-isti'adah billah dalam sholat hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Dan di antara lafaz isti'adah ialah a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Naam. Apa hukum membaca doa istiftah? Apakah wajib atau sunnah saja? Naam. Ikhtalafat ulama fi hukmi istiftah fi shalah. Ba'duhum qalu fi wujubih, wa ba'duhum qalu ala al-istihbab, wa huwa qawlu al-jumhur. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa istiftah dalam sholat. Sebagian berpendapat hukumnya wajib, sebagian lagi berpendapat hukumnya sunnah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang jelas doa istiftah tidak termasuk rukun sholat. Nah, pendapat jumhur mengatakan sunnah. Baik. Kenapa? Karena tidak masuk dalam kaifiyah atau sifat sholat yang diajarkan oleh Rasul kepada orang yang jelek solatnya. Al hadis al musyik solat, ya. Nah, sehingga tidak masuk dalam kategori rukun atau wajib. Itulah sebabnya ketika masbuk tadi, maka yang didahulukan di dalam baca ini suratul Fatihah, tidak sibuk dengan istiftah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.